Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan Sirah An-Nabawiyah di buku yang berjudul Al-Fusul fi Sirati Rasul. Pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibn Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini Al-Fusul ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau ditinggal oleh ibunya, demikian juga oleh bapaknya. Kemudian beliau di Mekah berdakwah dan mendapatkan gangguan yang sangat banyak. Sudah kita sebutkan ya panjang lebar permusuhan yang dialami oleh orang-orang Quraisy terhadap beliau. Masih beliau di Mekah ya. Di sini masih kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika beliau masih di mana? Di Mekah. Kita sebutkan tentang pasal fitnatul Mu'adzibin wal hijrah ila Habasyah. Fitnah, cobaan yang didapatkan dari orang-orang yang menyiksa dan hijrahnya sebagian sahabat ke Habasyah, negeri Ethiopia sekarang ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di antara mereka ada yang disiksa, di antaranya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, diletakkan di padang pasir, kemudian di atas dadanya itu diletakkan batu yang besar. Sambil terus mengatakan ahad-ahad ya Allah subhanahu wa ta'ala satu. Ya. Demikian juga Ammar bin Yasir disiksa sampai dia mengucapkan kalimat kekufuran. Karena ya ini memang mau dibunuh, bahkan ibunya Sumayyah terbunuh juga di hadapan dia. Dan disebutkan dia adalah pertama kali yang meninggal dalam badan syahid perempuan. Kemudian juga bapaknya Yasir ya juga meninggal di hadapan Ammar bin Yasir. Sudah lewat pembahasan. Disebutkan bahkan Abu Bakar Siddiq ketika beliau melihat ada di situ budak yang disiksa, beliau membelinya. Kemudian disebutkan di sini ya, kita teruskan. Fala ma istadal bala adinallahu subhanahu wa ta'ala fil hijrah ila ardil Habasyah. Ketika musibah itu, bala cobaan semakin berat, Allah izinkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Allah izinkan untuk sebagian sahabat ya untuk hijrah. Hijrah itu adalah al-intiqal min biladil kufur ilal biladil Islam. Ya, atau negeri yang aman. Berpindah dari negeri berpindah dari negeri yang kafir kepada negeri muslim atau yang aman. Sebelum di situ ada negeri muslim yaitu Madinah yang akhirnya menjadi negeri muslim. Maka waktu itu diizinkan untuk mereka mencari negeri yang di situ ada rasa aman. Karena negerinya di Mekah itu disiksa terus. Dan semakin banyak masuk Islam juga. Semakin banyak dan semakin banyak sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis muttafaq alaih, pembicaraan antara Abu Sufyan dengan siapa, dengan Hirokel, rajanya orang Romawi waktu itu. Kemudian diizinkan di sini untuk mereka hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Wahya fi Arabi fi Gorbi Mekah, dan dia itu ada di Gorb, ada di fotokopian itu ya. Itu letaknya di sebelah Gorb, di sebelah barat negeri Mekah. Kita perhatikan tempatnya itu kan kelihatan negeri Ethiopia itu. Dulu kita banyak teman-teman dari sana. Negeri itu memang separuh muslim, separuh Nasrani, dan pemimpinnya sering sekali bawa orang-orang Nasrani. Ya, negeri itu, negeri Habasyah itu, Ethiopia itu. Walaupun jumlah Nasrani dikatakan juga lebih banyak, sedikit. Sampai sekarang kan berarti demikian. Dulu juga negerinya orang-orang Nasrani. Di sebelah baratnya Mekah, Baina Baldeni Sohari Asudan, di antara dua negeri Sahara, yaitu Sudan. Walbahr Al-Akhid Minal Yaman, lautan akhir dari Yaman. Ilal Kulzum, sampai ke Kulzum. Secara peta seperti itu. Sebutkan Kulzum itu adalah Madinah itu Qurbi Aylah wa Tur, suatu kota yang dekat Aylah dan Tur. Ala sahilil bahar al-ma'ruf al-an bil bahar al-ahmar. Di pantainya, arah pantai lautan yang dikenal sekarang dengan Laut Merah itu, di peta kelihatan tuh berbatasan dengan Laut Merah. Ya ini. Itu namanya Bahrul Kulzum dengan qaf. Fakana awwalu man kharaja faran bidinihi, pertama kali yang keluar lari dengan menyelamatkan agamanya itu ilal Habasyah, ke negeri Habasyah. Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ternyata beliau yang hijrah. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut hijrah ke Madinah karena beliau waktu itu masih di mana, di Habasyah, di Ethiopia. Termasuk sahabat yang masuk Islam pertama kali dengan sebab siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq masuk Islam mengajak teman-temannya, di antaranya Utsman bin Affan ini. Utsman bin Affan ini kemudian beliau hijrah ke Ethiopia. Wa ma'ahu zaujatuhu, bersama dengan beliau ini istrinya, suami istri pergi ke Ethiopia. Kalau sekarang mungkin masya Allah mudah ya kan, kalau dulu berjalan kaki. Apa mungkin naik kendaraan? Tidak mungkin, kelihatan kan dengan orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka mengejar juga. Mengejar, kemudian mereka yang hijrah ini ini berteduh di bawah-bawah bayangan-bayangan supaya tidak kelihatan dari jauh. Seperti itu. Kalau naik kendaraannya kelihatan sekali, berjalan kaki masya Allah. Ya kan, waktu itu Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Setelah itu Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kulsum juga, meninggal juga. Sehingga dijuluki dengan Dunuranak Nuranain. Waktu itu bersama dengan istrinya Ruqayyah ini, suami istri dengan sahabat yang lain itu hijrah masya Allah. Padahal Utsman bin Affan seorang sahabat yang berkecukupan, ya kan? Ketika beliau di Madinah, bagaimana beliau berinfak dengan harta demikian banyaknya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kadang orang yang banyak hartanya kalau harus menempuh jalan seperti ini, apalagi untuk urusan agama, berat, ya demikian. Sudah terlena dengan kehidupan dunia, apalagi mungkin ya ini kenikmatan-kenikmatan untuk meninggalkan negerinya itu berat, karena sudah dalam kenikmatan. Tapi kalau kemudian karena iman, di antara mereka berani, bahkan bersama dengan istrinya. Watabi'ahunas, bersama dengan beliau itu manusia. Utsman bin Affan dengan demikian juga istrinya berangkat hanya untuk agama itu, meninggalkan harta yang dia miliki, entah negeri di sana itu ada makan atau tidak, atau di jalan ada makan atau tidak. Demikian perjuangan yang dialami. Ya, ini mungkin cobaan yang kita alami ya, tidak sampai seperti derajat mereka, orang-orang yang mulia seperti itu para sahabat. As-sabiqun al-awwalun. Wakila dikatakan bal awwalu man hajara ila ardil Habasyah Abu Hatib bin Amr bin Abd Syams bin Abd Yud bin Nasr bin Malik. Sebagian mengatakan pertama kali hijrah ke Ethiopia itu adalah Abu Hatib ini bin Amr. Tsumma kharaja Ja'far bin Abi Thalib, kemudian keluar setelah itu Ja'far bin Abi Thalib yang sahabat itu yang Nabi pilih menjadi komandan waktu itu ketika di perang Mu'tah. Ya, waktu itu 3 orang meninggal. Ja'far bin Abi Thalib sampai dijuluki mempunyai dua sayap karena waktu itu belum memegang bendera sebagai pemimpinnya, kemudian terpotong tangannya, dipegang dengan tangan kiri, terpotong kiri juga, kemudian dipegang dengan kedua tangannya telah terpotong itu, bahunya itu. Kemudian beliau dibunuh. Memiliki dua sayap dari apa? Disebutkan Nabi memiliki dua sayap. Kemudian di situ ada Abu Ruwah juga meninggal. Ya, kemudian juga di situ Zaid bin Haritha juga meninggal. Kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid sampai kemudian menang kaum muslimin. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini juga hijrah setelah itu. Wa jama'atun radhiyallahu anhum wa ardhahum. Demikian juga jamaah bersama dengan Ja'far ini ya radhiyallahu anhum, dan Allah meridai mereka. Wa kanu qariban min 80 rajulan, 80 orang yang berangkat hijrah. Wa qad dzakara Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini adalah ulama yang terkenal dalam hal sirah ya ini. Fi jumlatin man hajara ila ardi Habasyah. Beliau sebutkan nama-nama orang yang hijrah ke Habasyah itu. Di antaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini dikritik oleh Ibnu Katsir. Namanya adalah Abdullah bin Qais. Dari mana ini? Dari Yaman beliau. Wa ma adra ma hamalahu ala hadza. Wa ma adri, aku tidak tahu. Ibnu Katsir mengatakan aku tidak tahu apa yang sampai membawa Muhammad bin Ishaq yang dia itu adalah ulamanya, pemimpin ulama dalam masalah sirah ini, mengatakan dengan pendapat ini bahwa di antara hijrah itu adalah siapa? Abu Musa termasuk yang pertama. Ini kurang tepat, sudah kritik. Karena Abu Musa tidak termasuk orang yang pertama kali hijrah. Ya. Fa inna hadza amrun zahirun. Ini perkara yang jelas, la yakhfa 'ala man huwa dunahu bi hadza sya'an. Tidak tersembunyi bagi orang di bawah beliau dalam hal ilmu masalah ini. Bagaimana dia bisa tidak tahu gitu? Ini menunjukkan bahwa wafauqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada lebih tahu lagi. Waqad anqara dzalika alaihi al-Waqidi. Al-Waqidi mengingkari yang demikian, wa ghairuhu dan yang lainnya min ahli al-Maghazi, dari para ulama ahli Maghazi, sejarah masalah perang. Wa qalu, mereka mengatakan inna Aba Musa inama hajara min al-Yaman, sungguhnya Abu Musa itu hijrah dari Yaman ila Habasyah, ke negeri Habasyah Ethiopia itu, ila indi Ja'far, sampai ke sisinya Ja'far. Jadi setelah itu, bukan termasuk yang pertama. Kama ja'a dzalika musharhan bihi fi sahih, sebagaimana penjelasan ini di dalam sahih, yakni Sahih Al-Bukhari. Min riwayatihi radhiyallahu anhu, dari riwayat Abu Musa sendiri. Kalau kita lihat di Sahih Bukhari, ya disebutkan di sini. Disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, kita lihat sendiri di nomor 3126. Disebutkan oleh Imam Bukhari, hadatsana Muhammad bin Ala, qala hadatsana Abu Usama, qala hadatsana Buraid bin Abdullah, an Nabi Burdah an Nabi Musa. Ini Abu Musa menyebutkan kisah tersendiri sendiri. Qala, beliau mengatakan, balaghana makhrajan Nabi, sampai kepada kami keluarnya Nabi Muhammad SAW. Keluar Nabi, mendengar beliau dari negerinya di Yaman itu. Jauh perjalanan dari Mekah ke Yaman. Wa nahnu bil Yaman, kami ada di Yaman. Namanya hidayah seperti itu. Dari tempat yang jauh datang. Orang yang di sisinya Nabi sendiri, Abu Jahal, demikian juga pamannya Abu Lahab, di sampingnya sendiri malah memusuhi. Orang yang jauh yang di Yaman malah datang. Kami di Yaman, fa kharajna muhajirin ilaih, kami keluar hijrah kepada Nabi. Wa ana wa akhwani, aku dan dua orang saudaraku. Siapa itu? Ana asghurhum, aku yang paling kecil. Ahaduhuma Abu Burdah, salah satunya Abu Burdah, wal akhar Abu Ruhmin, yang satu Abu Ruhmin. Tiga orang bersaudara pergi ke Mekah. Imakola atau sebagian mengatakan fi bid'i, ini sebagian orang yang lain juga ikut. Wa imakola dan mungkin mengatakan fi salasah wa khamsin, 53 awisain wa khamsin atau 52 rajulan min qaumi, orang-orang di kaumku 50 orang berangkat dari Yaman berbondong-bondong menuju ke Mekah, ya ingin masuk Islam. Farakibna sabi safinah, ya ternyata di sini malah kemana? Ketika mendengar itu beliau malah pergi kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Kami menaiki apa? Menaiki perahu. Kami naik perahu ini untuk mencari agama yang benar. Fa'alqatna safinatuna ila Najasyi. Kami ternyata dibawa oleh perahu kami ke Najasyi bil Habasyah, yang ada di Habasyah. Wa wafaqna Ja'far bin Abi Thalib, dan kami berjumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib wa ashabahu dan sahabatnya ini. Jadi inilah yang dibawakan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwa Abu Musa itu sebenarnya tidak termasuk yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Ja'far waktu itu. Kemudian disebutkan kisah Panhazal muhajirun ila mamlakah Ashamah an-Najasyi, maka orang-orang hijrah itu menuju kerajaannya Ashamah an-Najasyi. Ayat yang kemudian turun memuji Najasyi ini. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunhum tafidu minad dam'i hazanan tafidu minad dam'i mimma arafu min al-haq, apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang diturunkan kepada rasul, ya maka kau lihat air matanya itu menetes karena mengetahui kebenaran ini. Yakni ayat itu turun kepada Najasyi ini mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh para sahabat nanti. Karena waktu itu dia dikejar juga oleh siapa? Oleh Amr bin As sebelum masuk Islam. Demikian juga yang lainnya, agar mereka itu ditangkap dan dikembalikan ke Quraisy untuk dibunuh, untuk dicelakakan. Demikian. Jadi semoga Allah SWT menguji. Dan para ulama ahli hadis memasukkan Ashamah ini, dan Ashamah itu secara bahasa disebutkan adalah secara Arab itu atiyah, pemberian, ya, secara bahasa itu. Dan Najasyi itu adalah amliku liman malakal Habasyah, yani umum untuk setiap yang menjadi raja di Ethiopia atau Habasyah itu adalah Najasyi, sebagaimana rajanya Romawi itu Heraklius, Adim Rum, ya Kaisar, yani julukannya adalah Kaisar. Kalau Persia apa? Mereka Kisro julukannya. Adapun Najasyi, maka julukannya adapun Habasyah itu julukannya adalah Najasyi. Nama dia Ashamah, artinya adalah pemberian. Nah demikian. Sampai di sini dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.